Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wala akibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wala rasula ba'dah wa qad addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi hatta atahul yakin wa tarakal ummah ala mahajjatil baydo layluha kanahariha la yazihu anha illa halik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yaqulu jalla wa ala fi kitabihil aziz: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد, إخواني أعزنا الله إياكم, kita lanjutkan pembahasan kitab Ta'jilun Nada. Kita telah sampai pada pembahasan Al-Amthilatu Al-Khamsatu pada halaman 55. Silakan dibuka. Al-Amthilatu Al-Khamsatu, Al-Amsilah Al-Khamsah, atau juga disebut dengan Al-Af'al Al-Khamsah. Namun penyebutan dengan Al-Amsilah Al-Khamsah itu lebih utama daripada penyebutan dengan Al-Af'al Al-Khamsah, sebagaimana yang akan kita sebutkan insyaAllah ta'ala. Qawluhu ay qawlu Ibn Hisham rahimahullahu ta'ala rahmatan wa asiatan, wal-amthilatal khamsata wa hiya taf'alani wa taf'aluna bil ya'i wat ta'i fihima. Kemudian setelahnya bab yang keenam, yakni kalimat-kalimat yang di'irab dengan i'rab fara'iyah, ialah yang dinamakan dengan Al-Amsilah Al-Khamsah. Al-Amsilah Al-Khamsah itu apa? Ialah taf'alani dan taf'aluna, di mana di taf'alani dan taf'aluna bisa dirubah huruf mudhara'ahnya dengan menggunakan ta atau ya. Jadi taf'alani dan yaf'alani, taf'aluna dan yaf'aluna. Jadi dihitung 4. Taf'alani yaf'alani, taf'aluna yaf'aluna. Jadi pada perkataan taf'alani dan taf'aluna, huruf mudhara'ahnya bisa dirubah dengan al-ya ataupun at-ta. Taf'alani yaf'alani, taf'aluna yaf'aluna. Wa taf'alina, demikian pula taf'alina. Faturfa'u bi thubutin nun, maka i'rabnya, yakni i'rab far'inya, ketika kondisi rafa' dengan thubutun nun, tetapnya huruf nun, niyabatan anit dhammah. Watu jazamu watun sobu bihatfiha, ay bihatfin nun. Kemudian dalam kondisi jazam, karena dia adalah fi'il, demikian pula dalam kondisi nasab, alamatnya ialah dengan membuang huruf nun. Nahwu fa illam taf'alu walan taf'alu. Taf'alu, lam taf'alu, walan taf'alu. Ya, maka di lam taf'alu di sini fi'lun mudhari'un majzumun bi lam wa alamatu jasmihi hatfun nun niyabatan anis sukun li'annahu minal amsilah al-khamsah. Walan taf'alu, taf'alu fi'lun mudhari'un mansubun bilan wa alamatu nasbihi hatfun nun niyabatan anil fathah li'annahu minal amthilah al-khamsah. Taib, sekarang kita baca keterangan dari Asy-Syarih hafizahullahu ta'ala. هذا الباب السادس مما خرج عن الأصل وأعرب بعلامات فرعية. Ini adalah bab yang keenam dari bab-bab yang keluar dari i'rab yang sifatnya asli, di mana rafa'nya dengan menggunakan dhammah, nasabnya dengan fathah, jarnya dengan kasrah, jazmnya dengan sukun. Dan alam silah al-khamsah menggunakan i'rab fara'i, tidak menggunakan i'rab yang asli. Wa'uriba bi'alamatin fara'iyyatin, dan dia di'rab dengan alamat yang fara'iyyah. Wa huwa babul amsilatil khamsati, ialah bab al-amsilah al-khamsah. Wa hadha ta'biru awla minal af'alil khamsah, dan penyebutan kita terhadap bab ini dengan al-amsilah al-khamsah itu lebih utama daripada kita menyebutnya dengan bab al-af'al al-khamsah. Kenapa kok penyebutan al-amthilah al-khamsah itu lebih utama daripada al-af'al al-khamsah? Li'anna hadhihi laysat af'alan bi'ainiha kal asma'is sittati. Karena al-amthilah al-khamsah ialah bukan fi'il yang tertentu sebagaimana al-asma'is sittah, ialah fi'il yang tertentu yang sudah ditentukan jenis fi'ilnya itu apa saja, ya, dari abun, akhun, hamun, kada, kawahanu, ya, walfam, ya. Ini semuanya adalah disebut sebagai al-asma as-sittah. Jadi abun, akhun, hamun, famun, du, ya, dan hanu adalah al-asma as-sittah. Tidak berubah, cuma enam ini, ya tidak? Cuma enam isim ini saja, tidak berubah. Tapi dalam bab al-amsilah al-khamsah, fi'ilnya itu bisa berubah, ya. Jadi bukan cuma taf'alani, yaf'alani, taf'aluna, yaf'aluna, taf'alina, bukan cuma itu. Tapi kadang-kadang bisa tajlisani, yajlisani, tajlisuna, yajlisuna, tajlisina, ya tidak? Kadang-kadang bisa tadribani, yadribani, tadribuna, yadribuna, tadribina. Kadang-kadang bisa apa? Tamsahani, yamsahani, tamsahuna, yamsahuna, tamsahina. Bisa berubah fiilnya. Berarti ini tidak cocok kalau kita katakan al-af'al al-khamsah, karena fi'ilnya bisa berubah-rubah. Tapi kalau al-asma sittah itu fi'ilnya itu-itu saja, kan? Enam itu tidak berubah. Nah, ini sebabnya kenapa kita mendefinisikan atau menyebut al-amsilah al-khamsah dengan al-amsilah al-khamsah lebih baik daripada al-af'al al-khamsah, karena hal tadi. Yakni al-amsilah al-khamsah itu adalah permisalan untuk suatu fi'il yang bersambung dengan aliful isnain atau wawul jama'ah atau ya al-mukhotobah. Jadi setiap fi'il yang bersambung dengan aliful isnain, maksudnya fi'il mudhari, ya, setiap fi'il mudhari yang bersambung dengan aliful isnain, wawul jama'ah atau ya al-mukhotobah, maka dia disebut dengan al-amsilah al-khamsah. Faham ya? Jadi penyebutan al-amsilah al-khamsah itu lebih utama daripada al-af'al al-khamsah. Taib. Karena kalau kita bilang al-af'al al-khamsah, seolah-olah fi'ilnya cuma itu, padahal fi'ilnya bisa berubah rubah, ya, tergantung dari asal fi'il madinya apa. Ya, yang penting bagi kita adalah setiap fi'il yang fi'il mudhari yang bersambung dengan aliful isnain atau wawul jama'ah atau ya al mukhatabah. Wa qawluhu wal amthilata ma'tufun 'ala ma taqaddama. Ya, kenapa kok mansub wal amthilata? Karena dia ma'tuf. Ya, ma'tuf 'ala ma taqaddama. Dia ma'tuf pada perkataan yang sebelumnya, ya, yang sudah kita bahas tentu. illal asma'a as-sittata, ma'tuf terhadap perkataan sebelumnya, ma'tufun alal mustasna, jadi dia mansub. Wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih. Wal amsilatu al khamsatu hiya, dan al amsila al khamsah ialah kullu mudhari'in muttasilin bi alifin tadullu ala tnaini ghaibaini au ghaibataini nahwu ar-rajulani yajriyani wal bintani taktubani. Al-amsilah al-khamsah yang pertama ialah setiap fi'il mudhari yang bersambung dengan aliful isnain, di mana aliful isnain ini yang pertama menunjukkan orang yang bersifat gaib, jadi domirnya gaib, ya, yakni orangnya itu gaib, tidak bersama dengan apa? Dengan kita, pihak ketiga yang dibicarakan. Jadi kalau dhamir itu ada yang gaib, ada yang mukhatab, ada yang mutakallim. Gaib itu pihak ketiga yang dibicarakan, mukhatab itu adalah orang yang berbicara dengan kita atau yang kita ajak bicara, mutakallim itu adalah kita yang berbicara. Taib. Nahwu ar-rajulani yajriyani. Ar-rajulani mubtada'un marfu'un wa 'alamatu rafihi al-alif niyabatan 'anil dhammah. Liannahu ismun musanna. Yajriyani fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi minan nawasibi wal jawazimi wa 'alamatu raf'ihi thubutu an-nun liannahu minal amsila al khamsah. Wal alifuna aliful isnain dhamirun barizun muttasilun mabniyun ala sukun fi mahalli raf'i al-fa'ili takdiruhu huma ya'udu ila ar-rajulaini atau ar-rajulan. Jadi yajriyani di sini syahidnya ialah fi'il mudhari yang rafa'nya dengan thubutun nun li'annahu minal amsila al-khamsah. Paham dum? Taib. Wal bintani taktubani, wal bintani mubtada'un, ya, al bintani mubtada'un marfu'un wa alamatu rafihi al-alif niyabatan 'anid dhamma li'annahu ismun muthanna. Taktubani fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi minan nawasibi wal jawazimi wa 'alamatu rafihi thubutu an-nun li'annahu minal amthilah al-khamsah. Jadi, ya, yang pertama al-amsilah al-khamsah ialah setiap fi'il mudhari yang bersambung dengan aliful isnain yang menunjukkan ghaib, yang menunjukkan dhamir yang apa? Sifatnya ghaib. Baik. Kemudian yang kedua, kullu mudhari'in muttasilin bi alifin tadullu ala snaini mukhatabaini au mukhatabataini. Setiap fi'il mudhari yang bersambung dengan aliful isnain, di mana aliful isnain ini menunjukkan dhamir mukhatab. Dhamir apa? Mukhatab yang diajak bicara. Kalau tadi gaib, kalau sekarang apa? Mukhatab. Nahwu antuma tuslihani bainan nas. Antuma tuslihani bainan nas. Antuma ya hindani tastafidani minal waqti. Yang pertama, antuma tuslihani. Di sini syahidnya tuslihani. Tuslihani fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi minan nawasibi wal jawazimi wa 'alamatu rafihi thubutu an-nun niyabatan 'anid dhammah li'annahu minal amsilah al-khamsah. Taib. Wal alif ya aliful isnain dhamirun barizun muttasilun mabniyun ala sukun fi mahalli raf'il fa'il taqdiruhu antuma. Ya. Taqdiruhu mada antuma tuslihani. Taib. Jadi sini aliful isnainnya itu adalah dhamir muhatab. Kalau yang pertama tadi yajriyani, ya, karena dia adalah ya sebelumnya, ya, kemudian taktubani di sini adalah dhamirnya huma untuk yang perempuan, maka dia adalah untuk yang gaib. Wal bintani taktubani. Nah, kalau sekarang antuma tuslihani bainan nas, karena kembalinya ke antuma, maka dhamirnya muhatab. Kemudian antuma ya hindani tastafidani minal waqti. Taib. Syahidnya adalah tastafidani fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi minan nawasibi wal jawazimi wa alamatu rafihi thubutu an-nun niyabatan 'anid dhamma li'annahu minal amsilah al-khamsa wal alifu hiya fa'ilun, ya, al alifuna dhamirun barizun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli raf'il fa'il taqdiruhu antuma. Antuma tapi di sini untuk perempuan. Kalau yang pertama untuk laki-laki. Taib. Yang ketiga, kullu mudhari'in muttasilin biwawin tadullu ala jama'atil ghaibina. Nahwu al-ulama'u yahfaduna syari'ata. Yang ketiga ialah setiap fi'il mudhari yang bersambung dengan waw al-jama'ah yang menunjukkan orang-orang yang gaib, dhamir yang gaib, yakni dhamir hum, ya. Nahwu al-ulama'u yahfaduna syari'ata. Syahidnya adalah yahfaduna. Yahfaduna fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi minan nawasibi wal jawazimi wa alamatu rafihi thubutu an-nun niyabatan 'anid dhamma li'annahu minal amsilah al-khamsa wal waw hiya wawul jama'ah dhamirun barizun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli raf'il fa'il taqdiruhu hum yahfaduna. Baik, berarti ini dhamirnya gaib untuk jama'ah, ya. Karena ada wawul jamaah di situ. Taib. Jadi syahidnya bahwa fi'il mudhari di sini rafa'nya dengan apa? Subutu an-nun. Kemudian yang keempat, kullu mudhari'in muttasilin biwawin tadullu ala jama'atil mukhatabina. Nah, kalau tadi untuk yang gaib, sekarang untuk apa? Yang mukhatab. Yani pada dhamir antum. Nahwu antum tuhaddibunal akhlaq. Di sini syahidnya adalah tuhaddibuna. Jadi tuhaddibuna fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi minan nawasibi wal jawazimi wa alamatu rafihi thubutu an-nun. Taib. Wa ila hadhil arba'ati asyara al-musannifu bi qawlihi wa hiya taf'alani wa taf'aluna bil ya'i wat ta'i fihima fal ya'u lil ghaib wata'u lil mukhatabi. Taib. Dan pada keempat jenis fi'il mudhari yang sudah kita sebutkan ini, itulah maksud perkataan dari Ibnu Hisham wa hiya taf'alani wa taf'aluna, di mana di depannya itu ditambahi dengan ya, atau di mana di depannya itu diganti dengan ya pada huruf mudhara'ah, atau diganti dengan ta. Ya itu untuk ghaib dan ta itu untuk mukhatab dan juga untuk ghaib, ya. Mukhatab dan ghaib untuk ta. Kenapa? Karena ta seperti taktubani wa albintani taktubani itu untuk ghaib, karena dia dhamirnya apa? Huma, huma untuk perempuan dengan ta. Kemudian yang kelima, kullu mudhari'in muttasilin biya'in tadulu 'alal mukhatabati nahu anti tuhaddibinal atfal. Jadi setiap fi'il mudhari yang bersambung dengan ya yang menunjukkan al-mukhatabah, ya al-khitab, ya al-mukhatabah. Seperti anti tuhaddibina. Jadi tuhaddibina di sini fi'il mudhari bersambung dengan ya al-khitab. Ya, maka ini termasuk al-amsilah al-khamsah. Intinya al-amsilah al-khamsah itu, ya, adalah setiap fi'il mudhari yang bersambung dengan aliful isnain atau wawul jama'ah atau ya al-mukhatabah, dari jenis fi'il apapun itu. Makanya tadi disebutkan bahwa penyebutan al-amsila al-khomsa itu lebih utama daripada penyebutan al-af'al al-khomsa. Karena al-af'al al-khomsa seolah-olah fi'ilnya cuma lima itu saja, padahal fi'ilnya bisa berubah-ubah, ya tidak? Kadangkala bisa tadribani, kadangkala bisa tajlisani, kadangkala bisa tamsahani, ya, kadangkala bisa takudani, ya. Tapi kalau kita bilang al-amsil al-khomsa, maka berarti setiap fi'il mudhari yang bersambung dengan aliful isnain, wawul jamah atau ya al-mukhotobah. Berarti ada berapa? Ada lima. Apa? Yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina, ya. Yadribani, tadribani, yadribuna, tadribuna, tadribina. Ini semuanya adalah al-amsilal khamsa, di mana dalam kondisi rafa dengan subutun nun, tetapnya nun, dalam kondisi jazm dan nasab dengan hadfu an-nun. Taib. I'rabuha wa hukmuha turfa'u bi subutin nuni niyabatan anid dhammah. I'rab dari al-amsilal khamsa, yakni rafa'nya dengan tetapnya nun sebagai pengganti dhammah. Nahwu al-mu'minuna yu'minuna bil ghaib. Syahidnya di sini apa? Yu'minuna bil ghaib. Jadi yu'minuna fi'lun mudhari'un marfu'un li tajarrudihi minan nawasibi wal jawazimi wa 'alamatu raf'ihi thubutu an-nun niyabatan 'anid dhammah. Liannahu minal amsila al khamsah wal waw hiya fa'il ay wawul jamaah dhamirun barisun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli raf'il fa'il taqdiruhu hum ya'udu ila al mu'minun. Dikatakan oleh Asy-Syari hafizallahu ta'ala, fa yu'minuna fi'lun mudhari'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi thubutun nun niyabatan 'anid dhammah liannahu minal amsila al khamsah wal waw fa'ilun. Qala ta'ala, lima taquluna ma la taf'alun. Wa qala ta'ala, fa akharani yaqumani maqamahuma. Ya, jadi di sini syahidnya pada perkataan taquluna dan taf'aluna dan juga yaqumani. Semuanya di sini dalam kondisi rafa'. Rafa'nya dengan apa? Subutu an-nun niyabatan anit dhammah. Watun sobu watu jazamu bihatfiha niyabatan anis sukuni wal fathah. Ini hemat saya, harusnya niyabatan anil fathati was sukun, dibalik ya, supaya serupa dengan urutan watun sobu watu jazamu. Taib. Jadi niyabatan jadi tun sobu niyabatan tun sobu bihatfin nun niyabatan anil fat fathah wa tujzamu bihatfin nun niyabatan anisu as-sukun, ya, biar sesuai. Taib, ada ta'liq di sini disebutkan bahwa ada kalanya fi'il mudhari yang termasuk al-amsila al-khamsa dalam kondisi rafa dihapus nunnya, dan ini termasuk lugah yang sahih atau sahihah. Taib, kita baca keterangan dari Asy-Syari di dalam ta'liqnya, qad tuhdhafu an-nunu li ghairi nasibin aw jazimin. Ada kalanya, namun ini jarang ya, karena hukum asalnya nunnya dalam kondisi rafa itu thubut, yakni tetap ada. Namun dalam suatu kondisi boleh. Dan ini termasuk salah satu lughah. Yakni dalam kondisi rafa al-amsila al-khamsa dihilangkan nunnya, walaupun tidak ada an-nawasib atau al-jawazim sebelumnya, seperti sabda Nabi alaihi salatu wasalam, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Syahidnya mana? Ya, perkataan yang kedua, wa la tu'minu. Nah, itu kan dalam kondisi rafa itu. Karena la-nya la, la an-nafiyah, bukan la an-nahiyah. Tapi la annafiyah, dia tidak beramal terhadap fi'il mudhari. Seperti yang pertama, la tadkhulunal jannata. Dia kan dengan subutun nun ya, tadkhulunal jannata. Tapi yang kedua, wala tu'minu hatta tahabbu. Harusnya itu wala tu'minuna hatta tahabbu. Fahudifatin nunu fi qawlihi sallallahu alaihi wasallama wala tu'minu li ghairi nasibin au jazimin. Ya, maka dihapus nun pada sabda Nabi alaihi salatu wasallam wala tu'minu, padahal tidak ada an-nawasib atau al-jawazim, wa hiya lughatun sahihatun. Namun ini merupakan lugah yang sahihah. Qalilatul isti'mal, namun sedikit sekali digunakan, jarang digunakan. Ya, sehingga seolah-olah sebagai lugah yang syadz ya. Padahal sahihah ya. Tidak dikatakan apa? Syadz. Sahihah, benar. Benar. Taib. Dan fusha, cuman ada yang lebih masyhur digunakan, yakni dengan subutu an-nun. Wakila dengan sigota daif, ya. Dan dikatakan kenapa Nabi alaihissalatu wassalam itu menghadaf nun di wala tu'minu min babi al-musyakilati lima qoblahu, supaya akhir kalimatnya itu sepadan dengan akhir kalimat yang sebelumnya. Jadi dibuat seperti sajak ya. Karena sebelumnya itu hatta tu'minu wala tu'minu ya. Supaya akhir kalimatnya itu sesuai. Jadi ada apa? Ada semacam sajak. Ya, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wala tu'minu hatta tahabbu. Nah, kila ya. Alasannya adalah demikian. Tapi tadi sebagaimana disebutkan oleh Asy-Syarih bahwa ini adalah lugah sahihah ya. Lugah yang fusha, yang benar, namun jarang digunakan. Taib. Makanya kalau ada yang membaca fi'il mudhari yang termasuk al-amsil al-khamsah dalam kondisi rafa' itu dengan thubutu dengan apa? Hatfu an-nun ya. Perlu ditanya ya. Kenapa kok dihadaf nunnya? Nah, kalau dia memberikan taklil ini lugah sahihah meskipun qalil istiqmal, oh berarti dia memang faham. Tapi kalau tidak mengerti, oh berarti lijahlihi huwa. Ya, karena dia memang enggak tahu. Taib. Nahwu ikhtalafa asy-syarikani wa lam yattafiqa. Sekarang alamat al-amsilah al-khamsah dalam kondisi nasab dan jazm. Seperti perkataan kita ikhtalafa asy-syarikani wa lam yattafiqa. Syahidnya dalam perkataan lam yattafiqa. Aslinya yattafiqani ya. Tapi nunnya dibuang. Kenapa? Karena dia dalam kondisi majzum. Ya, yattafiqa fi'lun mudhari'un majzumun bilam wa alamatu jasmihi hatfu an-nun niyabatan anis sukun li'annahu minal amsilah al-khamsa wal alifu hiya tomirun barizun muttasilun mabniyun ala sukun fi mahalli raf'il fa'il takdiruhu huma ya'udu ila asy-syarikan fayattafiqa, kata syarihuna, fi'lun mudhari'un majzumun bilam wa alamatu jazmihi hatfun nun li'annahu minal amsilah al-khamsah wa nahwu al-mujidduna lan yata'akhkharu. Nah, di sini sekarang dalam kondisi nasab dengan lan, syahidnya adalah dalam perkataan yata'akhkharu. Yata'akhkharu fi'lun mudhari'un mansubun bilan wa alamatu nasbihi hatfu an-nun niyabatan anil fathah li'annahu minal amsilah al-khamsah wal waw hiya wawul jama'ah domirun barizun muttasilun mabniyun ala sukun fi mahalli raf'il fa'il takdiruhu hum ya'udu ila al-mujiddun. Fayata'akhkharu fi'lun mudhari'un mansub. Bilan wa 'alamatu nasbihi hatfun nun wal alifu wal wawu fil mithalaini fa'ilun. Na'am. Taib. Qala ta'ala sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hisham menyebutkan syahid dari firman Allah Jalla wa 'ala fa illam taf'alu wa lan taf'alu. Jadi syahidnya lam taf'alu. Taf'alu fi'lun mudhari'un majzumun bilam wa 'alamatu jazmihi hatfu an-nun. Wa lan taf'alu, taf'alu fi'lun mudhari'un mansubun bilan wa 'alamatu nasbihi hatfu an-nun. Fal awwalu majzumun bi hatfin nun wa tsani mansubun bi hatfiha aidan. Na'am. Baik. Visual